Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Qala limadha qal Malik yaumiddin, mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau raja hari pembalasan. Ma'a annahu maliku yaumiddin wa ghairih, seiring dengan itu sesungguhnya ia Allah Subhanahu wa taala adalah raja pada hari pembalasan dan selainnya. Khusa yaumuddin, pengkhususan dengan kalimat yaumuddin, hari pembalasan, bidzikri, dengan menyebutkannya. Kenapa disebutkan yaumuddin dengan penyebutan kekhususan itu? Li'annahu la mulka fi dzalikal yaum, karena sungguhnya pada hari itu, pada hari kiamat tersebut, tidak ada raja, tidak ada kekuasaan, illa lillah subhanahu wa ta'ala, kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar, siapakah pemilik kekuasaan pada hari ini? Ya. Lillahi, hanya Allah yang memilikinya. Al-Wahidil Qahar, yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Surat Ghafir, ayat ke-16. Fal-Muluk, maka raja-raja, wa afradun nas, ataupun individu manusia lainnya. Ya, afradun nas artinya manusia yang lainnya. Tawaun, kedudukannya sama. Maksudnya para raja itu dikatakan al-muluk, para raja, yaitu ketika raja-raja yang saat mereka berkuasa di dunia, ya, ada raja ini, raja itu, raja dan seterusnya saat di dunia, wa afradunas, dan rakyat-rakyatnya atau masing-masing individu manusia, sawaun, pada hari kiamat tersebut kedudukannya sama. Ya, kedudukannya sama. Fi hadzal yaum, pada hari ini, yaitu pada hari pembalasan tersebut, kedudukannya sama. Baik para raja saat di dunia, ya, kedudukannya sebagai penguasa, ataupun rakyat jelata, individu-individu manusia, ya, masing-masing orang. Kedudukannya sama pada hari tersebut. Laisa li ahadin mulkun, maka tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan, illallah jalla wa ala, kecuali hanya Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Falidzalika, karena itulah, khassahu bihi, maka karena itulah pengkhususan hanya kepada Allah, fi qawlihi, dalam firmannya, Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Wa in kana malikan li ghairihi subhanahu wa ta'ala, bila ada raja, bila ada penguasa selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, li zawalil maliki ghairihi fi, maka kekuasaan itu, ya, akan zawal, artinya akan terguling, tidak ada penguasa selain daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada ja'a fil hadis, karena itulah dalam hadis disebutkan, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul ana al-malik aina al-mutakabbirun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, ana al-malik, saya ini adalah raja, aina al-mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu, aina al-jabbarun, Mana orang-orang yang memaksa itu? Wahada kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Dan demikian ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Limanil mulkul yaum. Sesungguhnya siapakah pemilik kekuasaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Ya, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Mengalahkan. Surat Ghafir 16. Yatasawa fi hadzal yaum jami'un nas, maka pada hari itu, pada hari pembalasan, kedudukannya yatasawa, sama, kedudukannya sama, jami'un nas, seluruh manusia, baik ketika di dunia ia kedudukannya sebagai raja, baik di dunia ketika ia kedudukannya sebagai presiden ataupun yang lainnya. Pada hari itu, pada hari kiamat, semuanya kedudukannya sama. Ya. Mulukuhum, raja mereka, wa'abiduhum, dan rakyat mereka, budak-budak mereka. Ya. Fuqara'uhum, wa'agniya'uhum, orang-orang fakir dan orang-orang kaya. Wa'asrafuhum, orang-orang yang terhormat, orang-orang bangsawan. La ahadin yatamayyizu. Maka seorang pun tidak dibeda-bedakan, tidak berbeda satu dengan lainnya. An ahadin, ya, tidak membedakan satu dengan lainnya, illa bil amali soleh, kecuali dengan amal solehnya. Jadi meskipun kedudukannya di dunia sebagai raja, presiden, perdana menteri, ataupun yang lainnya, ya, ketika pada hari pembalasan itu kedudukannya sama. Maka kalimat yaumiddin, Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan itu hanya Allah. Ya, tidak ada raja, tidak ada presiden, tidak ada perdana menteri, tidak ada penguasa lainnya yang berkuasa pada hari itu kecuali hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Sehingga kedudukan manusia pada hari itu sama. Rakyat jelata ketika di dunia atau dia presiden ataupun apa jabatannya ketika di dunia, ketika hari itu kedudukannya sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yaumiddin. Malik yaumiddin. Ada penghususan kalimat yaumiddinnya ini. Sehingga menjadikan malik ini dibatasi, dalam pengertian dibatasi, pada hari kiamat itu yang memiliki kekuasaan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau, nasta'in, kami memohon pertolongan. Iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Ay, nakhussuka bil ibadah, artinya kami mengkhususkan. Nakhussuka, kami mengkhususkan hanya kepada engkau, bil ibadah, dalam peribadahan. Wa qaddama iyyaka, dikedepankannya kalimat iyyaka, sebab di dalam grammar bahasa Arab bisa kalimat itu bisa tanpa iyyaka dengan kalimat na'buduka. Na'buduka, kami beribadah hanya kepada, kami beribadah kepada engkau. Kalimat na'buduka tidak mengandung pembatasan. Ya, kami beribadah kepada engkau. Ya, tetapi dengan kalimat iyyaka dikedepankan, ya, maf'ul atau sebagai ma'mulnya dikedepankan, ka-nya ini, domir ka-nya dikedepankan, menjadi pengertiannya kekhususan. Wa qaddama iyyaka, dikedepankannya iyyaka, ya, kalimat iyyaka, lidalalati alal ikhtisas, untuk menunjukkan pada pengkhususan. Wa annahu la yastahiqul ibadah ahadun. Ya, sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi seorang pun, ya, illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min babil hasr, dan ini adalah bab yang berkaitan dengan al-hasri. Al-hasr artinya pembatasan. Ya. Lianna, karena sesungguhnya takdima mengedepankan al-ma'mul, mengedepankan al-ma'mul, al-ma'mulnya mana? Ka, domir ka. Kalimat na'buduka, kami beribadah kepada engkau. Ya, na'buduka, kami beribadah kepada engkau. Itu kalimat susunannya bisa demikian. Tetapi na'buduka, ka-nya ini dipindahkan ke depan. Ka-nya dipindahkan ke awal. Jadi iyyaka, ya, baru na'budu. Nah, li'anna taqdimal ma'muli 'alal 'amil, mengedepankan ma'mul yaitu ka ini ke depan, ya, daripada 'amil. Amilnya mana? Na, kalimat kami, nahnu, ya, amilnya, subjeknya itu nahnu, ya, na'budu, kami, subjeknya kami, ya, menyembah itu predikatnya, ka objeknya, ma'mul. Maka mengedepankan ma'mul atas subjek, atas amil, yaitu na, nahnu, kami, ya, yufidu, mengandung faidah, mengandung pengertian, al-hasra, yaitu pembatasan. Pembatasan, maksudnya apa? Fala yastahiqul ibadah illa anta, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi illa kecuali anta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini ya, secara susunan struktur bahasa Arabnya. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian kalimat wa iyyaka nasta'in. Sebelum ke situ, saya ingin tambahkan faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah terkait iyyaka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalimat iyyaka la yakunul abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu, maka tidaklah seorang hamba itu mendapatkan kesejatiannya, ya, mendapatkan hakikat peribadahan dalam kalimat iyyaka na'budu ay bil ubudiyah, yaitu tidak mendapatkan hakikat peribadahannya illa bi aslain azimain, kecuali dengan prinsip, dua prinsip yang agung, kecuali dengan dua prinsip yang agung. Ahaduhuma, salah satu prinsip tersebut, mutaba'atir rasul, mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasani, prinsip yang kedua, al-ikhlas lil ma'bud, ikhlas, ya, di dalam beribadah, ya, ikhlas di dalam penyembahan, ikhlas di dalam peribadahan, bagi mengikhlaskan bagi al-ma'bud, yang disembah, artinya mengikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha tahqiqun, inilah kesejatian, inilah hakikat daripada iyyaka na'budu. Ya. Jadi iyyaka na'budu, kami menyembah, hanya menyembah kepada engkau, ya, tidak akan tercapai kecuali dengan apa? Mutaba'atul rasul, kemudian al-ikhlasu lil ma'bud, yaitu mengikhlaskan segenap amalan itu lil ma'bud, bagi, hanya bagi yang disembah. Artinya hanya bagi Allah, karena Allah yang disembah. Maka berdasarkan dua prinsip yang agung ini, ya, manusia terbagi beberapa bagian. Yang satu, ahlul ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah. Ini kelompok pertama. Ahlul ikhlas lil ma'bud, orang yang ikhlas, ya, dalam beramal kepada yang disembahnya, wal mutaba'ah, dan mengikuti kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlu iyyaka na'budu haqiqatan. Inilah, ya, orang yang iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah secara hakikatnya, yang sebenar-benarnya. Yang kedua, man la ikhlas lahu wala mutaba'ah, orang yang tidak punya keikhlasan dan tidak punya mutaba'ah. Falaisa amaluhu muwafaqan lisyar'i, amalnya tidak sesuai dengan syariat. Ya. Walaisa huwa khalisan lil ma'bud, dia juga tidak ikhlas di dalam beramal kepada al-ma'bud, yaitu kepada yang disembah. Kemudian yang ketiga, as-salis, orang yang ketiga, man huwa mukhlisun fi a'mali lakinnaha ala ghairi mutaba'atil amri. Orang yang ikhlas di dalam beramalnya, tetapi ia tidak sesuai mutaba'ah, tidak mengikuti perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti siapa? Kajuhalil ubad, yaitu orang-orang jahil, tapi dia ahli ibadah. Orang ahli ibadah, tapi jahil. Kata para ulama, waspada terhadap dua orang, dua macam orang. Yaitu, al-ubad, al-jahil, ahli ibadah yang jahil, al-alim, al-fajir, orang alim tapi fajir dia, ya, suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa. Waspada terhadap dua orang tersebut. Maksiatnya apa? Orang alim biasanya dusta, suka mencela, mencaci maki, ya, teman seiringnya dihabisi, itu orang-orang yang dia fajir, orang fajir. Kemudian yang keempat, man a'malu ala mutaba'atil amr, orang yang beramal mengikuti tuntunan Nabi, perintah Nabi, lakinna li ghairillah, akan tetapi ia tidak ikhlas. Itu ada empat macam. Jadi terkait dengan iyyaka na'budu, Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan rincian lebih jelas. Kemudian kita lanjutkan, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau nasta'in, kami memohon pertolongan. Ai natlubul i'anah, yaitu kami memohon, kami meminta al-i'anah, pertolongan, bantuan. Wal isti'anatu, memohon pertolongan itu naw'un minal ibadah, salah satu dari bentuk macam ibadah. Di dalam salah satu usul ibadah itu macam-macam ibadah apa saja? Selain isti'anah, apa lagi? Al-khawf, apa lagi? Ar-roja, apa lagi? Tawakkul, apa lagi? Mahabbah, apa lagi? Yakhsha, ya, dan lain sebagainya. Nah, isti'anah termasuk salah satu dari macam ibadah-ibadah tersebut. Qala falimadza afraduha ma'a annaha dakhilatun fi qawlihi iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu. Maka mengapa yang satu ini dimasukkan ke dalam iyyaka na'budu? Artinya wa iyyaka nasta'in. Qalu, mereka katakan, hadza min atfil khasi 'alal 'am. Ya. Ini ya, mereka mengatakan, para ulama tentunya, hadza min atfil khas, ini adalah menggabungkan antara al-khas 'alal 'am, ya, kepada yang umum, menggabungkan antara yang khusus kepada yang umum. Ya. Di mana menggabungkan yang khusus kepada yang umum? Ya. Tadi kan kita katakan beribadah. Ibadah kan banyak macamnya. Iya. Ibadah itu banyak macamnya. Tapi yang disebutkan di sini hanya satu. Berarti yang disebutkan ini yang khusus. Kekhususan. Ibadah itu ada mahabbah, ada khauf, ada roja, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari sekian banyak macam ibadah, yang disebutkan hanya satu. Ya. Keumuman ini, penyebutan satu ini menunjukkan kekhususan atas keumuman. Keumumannya apa? Ibadah. Kekhususannya yang disebutkan satu itu. Ya. Seperti contoh misalnya, fattaqud dunya wa taqun nisa. Ya. An-nisa, wanita. Wanita termasuk dunia atau bukan? Termasuk dunia. Ya. Karena dunia ada harta, ada wanita, ada kekuasaan tahta, dan seterusnya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi, fattaqud dunya wa taqun nisa. Hati-hati kalian dengan urusan dunia, hati-hati kamu urusan dengan wanita. Artinya penyebutan wanita di situ adalah menunjukkan kepada kekhususan dari sifat am. Sifat amnya apa? Sifat amnya dunia. Iya, disebutkan. Seluruh siswa masuk kelas. Begitu juga Amir. Amir siswa bukan? Hah? Amir siswa. Ya. Siswa menyebut siswa itu umum, tapi kenapa Amir disebutkan? Ada kekhususan. Iya. Semua siswa bermain sepak bola. Ya. Begitu juga Ahmad. Berarti Ahmad disebutkan secara khusus. Nah, Ahmad bagian dari siswa yang disebutkan. Siswa umum sifat. Nah, ini menunjukkan al-khas al-am. Wadzalika li'anna al-ibadah haqqun lillahi jalla wa'ala. Karena sungguhnya yang demikian itu, ibadah merupakan hak hanya bagi Allah jalla wa'ala. Wal isti'anatu haqqun lil makhluk. Sedangkan isti'anah adalah hak bagi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Bahwasanya ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Sedangkan yang memohon pertolongan, yang memohon bantuan siapa? Makhluk. Ya. Dikatakan atau disebutkan, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Siapa kami ini? Makhluk. Makhluk yang memohon pertolongan kepada Allah. Nah, di sini ada dua hak. Hak peribadahan hanya ditujukan kepada Allah. Sementara hak isti'anah itu adalah permohonan dari makhluknya. Idh huwa alladhi yasta'inu billahi azza wa jal wa yatlubu minhu hawaijahu. Kalau demikian, maka ia memohon pertolongan kepada Allah azza wa jal. Dan ia meminta kepada Allah hawaijah, yaitu kebutuhan-kebutuhannya. Wa karrara kemudian kalimat iyyaka. Kalimat iyyaka diulangi. Lihat. Iyyaka na'budu. Diulangi lagi. Wa iyyaka nasta'in. Dua kali penyebutan. Apa maknanya dua kali penyebutan ini? Walam yakul dan tidak dituliskan atau tidak dikatakan. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Boleh tidak mengatakan. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Bisa. Secara tata bahasa Arab bisa. Hanya kepada engkau beribadah, wa nasta'in, dan kami memohon pertolongan. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dua kali. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Apa maknanya? Maknanya lita'kidi. Maknanya lita'kidi. Untuk menegaskan. Al-ikhtisas, lita'kidil ikhtisas, untuk menegaskan kekhususannya. Ya, untuk menegaskan kekhususannya. Kalau saya katakan, pergi. Siapa yang diperintah? Ada kekhususan? Kalau saya katakan, pergi Ahmad. Ada kekhususan? Ada. Paham ya? Kalimat umumnya, pergi. Siapa yang diperintah? Berarti semua. Tapi ketika saya temukan, pergi Ahmad. Berarti ada kekhususan. Qala wa annahu la yastahiqul ibadah wa la yastahiqul isti'anah ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, ya sesungguhnya tidak berhak peribadahan dan tidak berhak pula isti'anah. Memohon pertolongan kepada seseorang. Illallah, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwal mu'inu wahdah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-mu'in. Yang memberi pertolongan. Allah saja yang memberi pertolongan. Wa kullu din yaduru ala al-ibadah wal isti'anah. Dan agama itu berporos kepada al-ibadah wal isti'anah. Agama itu porosnya pada ibadah, peribadahan dan isti'anah, pertolongan, memohon pertolongan. Ala hatain al-lafdhatain al-azimatain. Maka dua poros ini, ya, dua lafad yang agung ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini dua unsur, ya, yang menjadikan poros di dalam agama. Ya, maka dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah yadurul ibadah wal isti'anah. Kullu din, semua unsur agama itu yaduru alal ibadah wal isti'anah. Berporos pada masalah peribadahan dan berporos pada masalah memohon pertolongan. Ini terkait dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.